Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam majlis ini melalui Radio Rasyid. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini memberikan faedah, dan faidah ini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema tentang perlunya kita memberikan perhatian kepada anak-anak. Ketiadaan perhatian dari orang tua kepada anak akan memberikan pengaruh yang buruk bagi perkembangan jiwa anak tersebut. Perhatian yang kurang dari orang tua kepada anak akan membentuk kepribadian pada diri anak, kepribadian yang kurang baik. Karena sesungguhnya seorang anak sebagaimana fisiknya, ia memerlukan asupan nutrisi gizi yang baik. Apabila dia diberi asupan nutrisi dan gizi yang baik, maka pertumbuhan fisiknya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh kembang secara baik pula. Demikian juga jiwa seorang anak, manakala asupan nutrisi gizi yang diberikan kepada dirinya dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk nasihat-nasihat yang baik, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepribadian anak itu pun akan menjadi baik pula. Oleh karena itu, seorang ayah atau seorang ibu yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya akan menjadikan jiwa anak itu kering, akan menjadikan kepribadian anak itu tidak memiliki ikatan emosional yang tinggi terhadap kedua orang tuanya. Ba'dallah, semua itu tentu dengan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintah untuk berikhtiar, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kenapa? Pertama, karena sesungguhnya memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada seorang anak adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang adalah merupakan hak dari anak itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk memberikan penjagaan, perlindungan, pengayoman kepada anak-anak kita. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan, penjagaan, pengayoman, ya, tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang menjadi tanggung atau yang berada di bawah tanggung jawab kita. Bisa itu istri ataupun anak-anak kita. Melindungi mereka agar tidak terjatuh kepada siksa api neraka. Para ulama menyebutkan, yaitu dengan mengajari mereka adab, mengajari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ketika orang tua memberikan satu perhatian kepada anaknya, maka tentu perhatian itu adalah sesuatu yang didambakan oleh seorang anak. Oleh karena itu, ketika seorang anak merasa perhatian dari orang tuanya kurang, maka ia tentu akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Perhatian akan memberikan satu bentuk kemaslahatan bagi perkembangan jiwa anak itu sendiri. Beberapa referensi yang saya baca dari hasil-hasil penelitian pada anak-anak yang berada di lingkungan penitipan anak atau di panti asuhan, didapati gejala-gejala yang tidak baik. Karena kita tahu bagaimana suasana panti asuhan. Sekian puluh anak ditampung, kemudian tidak ataupun kurang mendapatkan perhatian. Apalagi dengan kondisi panti asuhan yang para pembimbing ataupun para pengurusnya tidak setiap hari berada di hadapan anak-anak mereka. Sehingga menyebabkan kurangnya perhatian pada anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut. Gejala-gejala yang ditunjukkan diantaranya timbulnya agresivitas, yaitu satu bentuk perilaku menyakiti orang lain. Satu bentuk perilaku untuk menekan kepada orang lain. Berawal dari seorang anak yang sebenarnya dia ingin mendapat perhatian. Kemudian dia membuat ulah. Ulah yang dia lakukan sebenarnya hanya untuk mendapat perhatian dari pengasuhnya. Tetapi ketika ulahnya ini tidak direspon secara positif, ulahnya ini kemudian tidak ditanggapi secara baik atau ditangani secara baik, maka kemudian ulah ini menjadi satu pola kebiasaan, yang pola kebiasaan ini seakan merupakan tindakan yang benar bagi diri anak tersebut. Oleh karena itu, ya, perilaku-perilaku yang bisa menyimpang seperti ini, ya, sebenarnya berawal dari kurangnya perhatian, ya, orang-orang yang terdekat pada dirinya. Kalau dia seorang anak, tentu orang terdekat yaitu orang tuanya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai orang tua, ya, tentu atau pendidik tentu ingin menjadikan anak tersebut tumbuh kembang secara sehat, secara baik. Akan tetapi, ya, terkadang orang tua lalai dalam hal ini. Di tengah kesibukannya, ia begitu tersedot, ya, waktunya untuk, ya, aktivitas-aktivitas yang ada pada dirinya. Kemudian karena waktu yang sedemikian sempit, sehingga tidak sempat lagi untuk memperhatikan anak-anak dirinya. Demikian juga sikap yang tidak benar pada diri orang tua ketika anak-anak misalnya dipondokan. Kemudian menganggap bahwasannya kalau sudah dipondok berarti orang tua lepas perhatian, lepas tanggung jawab. Sikap yang demikian harus dikoreksi. Bagaimanapun juga seorang anak walaupun sudah menetap di sebuah pondok pesantren, berarti dia sudah lepas dari hadapan orang tuanya. Berarti dia tidak memiliki kedekatan secara jarak, ya, secara tempat dengan orang tuanya. Jarak, ya, berdasarkan tempat sudah berjauhan. Justru dalam posisi yang seperti ini, perhatian orang tua hendaknya bisa lebih intensif. Karena apa? Karena justru anak pada masa ia berada di dalam pondok pesantren, ya, ia memerlukan perhatian dari orang tua. Bagaimanapun juga, pondok pesantren adalah partner di dalam mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anaknya. Oleh karena itu, tanggung jawab tetap ada pada pundak kedua orang tua di dalam mengarahkan, membimbing, menumbuh kembangkan kepribadian anak secara baik. Partisipasi orang tua di antaranya adalah memberikan perhatian, ya, kepada anaknya, baik melalui telepon ataupun melalui alat-alat komunikasi lain apabila memang jaraknya berjauhan. Atau kalau ia atau orang tua bisa datang menjenguk, itu akan lebih baik. Karena sesungguhnya jangan sampai timbul pada perasaan seorang anak, ia ditempatkan di sebuah pondok pesantren itu adalah sebagai tempat pembuangan, sebagai tempat di mana ia dijauhkan dari anggota keluarganya yang lain. Jangan sampai timbul persepsi yang demikian. Oleh karena itu, berikanlah perhatian yang selayaknya kepada anak-anak kita yang berada di pondok-pondok pesantren. Memang di pondok pesantren ada musrif, ada pengasuh. Namun ketahuilah bahwasannya keberadaan musrif, keadaan pengasuh tidak bisa mewakili secara penuh ataupun menggantikan secara penuh tugas kewajiban daripada orang tua. Karena sesungguhnya orang tua adalah mereka yang mencetak mewarnai anak itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Maka peranan orang tua ya, berdasarkan hadis ini sangatlah vital. Peranan orang tua sangat penting di dalam memberikan pengaruh atau memberikan warna pada kepribadian sang anak. Maka jangan biarkan anak-anak kita berkata, "Umi, Abi, jangan biarkan aku sendiri." Mudah-mudahan sedikit bincang-bincang kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Para pendengar Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kemudian kita menyia-nyiakan anak kita. Jangan kemudian kita beranggapan bahwasannya anak kita kan sudah dewasa, sudah remaja, maka ia bisa kita lepas. Benar, ketika anak menginjak usia remaja, tubuhnya nampak besar. Ya. Tetapi jangan kemudian kita melepas begitu saja. Kita tetap harus memberi perhatian, apalagi di usia mereka, usia remaja. Perlu mendapat bimbingan, perlu mendapat arahan, karena pada usia remaja adalah usia transisi, peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Ia belum dikatakan dewasa karena memang baru lepas dari usia anak, dan dia tidak bisa dikatakan lagi anak-anak karena memang usianya bukan usia anak-anak. Disinilah masa transisi ini sangat-sangat penting untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar. Saya ingin menjawab, mengingat waktu, saya ingin menjawab satu pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Bagaimana mengatasi anak yang malas belajar dan hiperaktif dalam bermain? Keterangan, anak kami umur 7 tahun, ikhwah, 4 tahun, akhwat. Mohon solusinya. Pertama, ya, barangkali kita perlu untuk meneliti ulang, apakah benar anak tersebut memiliki sifat hiperaktif. Karena bisa jadi seorang anak yang memiliki kecerdasan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan yang lebih, itu biasanya banyak tingkah, banyak ulah, banyak celoteh. Ya. Karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecerdasan yang ada pada dirinya, dia biasanya memiliki mainan cepat bosan. Ya, belajar karena bisa menangkap lebih cepat, dia kemudian ingin beralih ke pelajaran yang lainnya. Kalau kita tidak mencermati keadaan yang demikian, ya, anak akan mengalami kejenuhan. Kemudian anak akan mencari acara untuk dirinya. Mencari acara sendiri untuk dirinya. Ya, Misalnya pelajarannya, dia sudah bisa pelajarannya. Nah, karena teman-temannya yang lain masih mengerjakan, sementara dia sudah selesai, dia sudah faham, dia akan mencari acara sendiri untuk memenuhi keinginan-keinginan jalan pikirannya. Pada anak-anak yang memiliki atau dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang demikian, tidak bisa dikatakan ia sebagai hiperaktif. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai hiperaktif karena apa yang dia perbuat adalah buah dari karunia kecerdasan yang ia miliki. Ya, tinggal masalahnya kita mengarahkan. Ya, kalau dia banyak aktivitas karena kecerdasannya itu, kita arahkan dengan bentuk-bentuk tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan usianya. Ya. Jadi harus diteliti ulang tentang kata hiperaktifnya. Anak yang cerdas kadang-kadang ia melakukan aksi-aksi yang di luar perkiraan atau di luar pemikiran kita. Nah, yang demikian ini belum bisa dikatakan sebagai hiperaktif. Ya. Oleh karena itu, ya, bagi anak-anak yang demikian hendaknya diberi tugas-tugas. Misalnya kalau dia selesai menghafal Al-Quran, maka dia diberi tugas. Misalnya menulis satu halaman, satu muka Al-Quran. Misalnya kalau dia sudah memiliki kemampuan motorik halusnya, sudah mampu untuk menulis huruf Arab. Atau kalau belum mampu, misalnya belum mampu menulis huruf Arab, kita beri dia media untuk mengekspresikan keinginan-keinginan pikirannya, keinginan-keinginan atas kecerdasannya tersebut. Misalnya dengan menyediakan kertas gambar. Ya, anak diminta untuk mewarnai gambar gunung misalnya. Biarkan ia berkreasi, biarkan ia menumpahkan segenap apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya dengan memilih warna-warni dari alat tulis yang kita sediakan. Itu di antara solusi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan lainnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana cara mendakwahi kedua orang tua agar mereka faham dalam agama? Jazakumullahu khaira. Wa antum jazakumullahu khaira. Mendakwahi kedua orang tua, kita harus melihat ya, apa yang kira-kira tepat. Misalkan orang tua suka membaca, tentu kita siapkan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Apabila mendakwahi, mengajak bincang-bincang kedua orang tua, ya, pada diri kita ada hambatan. Ya, terkadang seorang anak sulit untuk berbicara di hadapan orang tuanya. Ya, atau orang tuanya menganggap ya, namanya seorang anak, ia ada di bawah kekuasaan atau pengawasannya. Kalau memang secara komunikasi lisan bisa dilakukan mendakwahi, ya kita bincang-bincang ya, kita dakwahi dengan cara berbicara ya, mengobrol dengan orang tua dengan sesuatu yang bermanfaat. Menyisipkan pesan-pesan kebaikan, menyisipkan misalnya cara sholat yang benar, cara beribadah yang baik dan benar, melalui obrolan-obrolan santai misalnya. Atau kalau orang tua suka membaca, kita hadiahi buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang sekiranya bisa memberikan faedah kepada kedua orang tua kita. Atau kalau sekiranya ya, masih juga kedua hal tersebut kita mengalami hambatan, mungkin bisa melalui orang lain. Orang lain yang bisa kita percaya untuk bisa berbicara dengan orang tua kita. Ya. Atau ya, berbagai cara lainnya yang kita tempuh secara hikmah, kemudian kita tempuh secara santun sehingga orang tua tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita dakwahkan kepada mereka. Cara-cara yang santun, cara-cara yang hikmah, bijak, arif, ya, penuh kesabaran, ya, adalah cara-cara yang kita kedepankan ketika kita mendakwahi kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sedikit tips ini bisa bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Para pendengar Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya waktu di dalam acara ini sudah sampai kepada batas akhir, dan saya sampaikan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam penyampaian acara kita ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.